ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعدني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Qalam dari tafsir Al-Quran Al-Azim lil Imam Al-Hafidh Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala, atau yang dikenal, lebih dikenal dengan tafsir Ibn Kathir. Kemarin sudah kita lewat ya, masuk pada penafsiran ayat ini dalam surah Al-Qalam. Ayat yang keberapa kemarin? Yang kedua ya? Al-Mulk ya? Al-Mulk kan? Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Al-Qalam kemarin ya? Sebelumnya ya? Nah, Al-Mulk. Ayat yang ke kemarin? Yang pertama dan yang kedua ya? Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barakah Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu, maha menakdirkan segala sesuatu. Yaitu yumajjidu ta'ala nafsahul karimah wa yukhbiru annahu biyadihil mulk. Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung dirinya yang maha mulia dan mengkhabarkan bahwasanya kerajaan langit dan bumi ada di tangannya. Ai huwal mutasarrifu fi jami'il makhluqati bima yasha'u. Yaitu Allah lah yang maha mengatur pada seluruh perkara makhluk-makhluknya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. La mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang bisa menentang keputusan Allah. Wa la yus'alu amma yaf'alu, dan tidak ada yang mampu dan boleh bertanya mengenai apa yang Allah lakukan ya. Li kuhrihi wa hikmatihi wa adlihi, karena maha perkasanya Allah, maha kuatnya Allah, bijaksananya Allah, dan juga maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala sesuatu, yang maha mampu ya melakukan segala sesuatu. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Sehingga dari ayat ini adalah dalil bagi yang mengatakan innal mauta amrun wujudi, sesungguhnya kematian adalah perkara yang diwujudkan, yang diciptakan oleh Allah. bukan sekedar adamun mahd, bukan hanya sekedar ketiadaan yang murni, bukan. Karena mati adalah makhluk, hidup adalah makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na al-ayati annahu awjada al-khalaiq min al-'adami liyabluwakum. Wa ma'na dan makna daripada ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mewujudkan, yang mengadakan seluruh makhluk-makhluk ini dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada untuk menguji mereka. Ay yakhtabirahum ayyuhum ahsanu amala, yaitu menguji mereka manakah yang paling bagus amalannya, ya, yang paling bagus amalannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Baqarah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum, bagaimana mereka kufur kepada Allah, bagaimana kalian kufur kepada Allah dalam keadaan kalian itu sebelumnya mati kemudian Allah hidupkan. Fasama al-hal al-awwala huwa al-adam mautan wa sama hadhihi nash'ata hayatan, maka Allah namakan perkara yang pertama yaitu ketiadaan itu disebut kematian, dan Allah namakan kehidupan ini atau fase ini sebagai kehidupan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan semua itu. Oleh karena itu Allah disifati dengan sifat al-khaliq, bukan sifat al-wujud. Ya, tentunya Allah adalah ada, wujud. Tetapi kenapa Allah tidak mensifati dirinya wujud? Karena Allah adalah al-khaliq, yakni khaliqul wujud. Allah lah yang menciptakan seluruh apa yang ada. Sehingga dalam Al-Quran tidak ada Allah mensifati dirinya wujud, tidak ada. Tapi Allah mensifati dirinya adalah al-khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang maha menciptakan, yang maha membentuk dan memberikan rupa. Al-khaliq, ya, ay khaliqul wujud. Al-khaliq adalah yang maha menciptakan seluruh yang wujud, seluruh yang ada. Sehingga seluruh apa yang ada ini merupakan ayat Allah yang menunjukkan Allah itu ada. Allah mensifati dirinya dengan al-awwal karena Allah lah yang menciptakan seluruh apa yang ada. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, bertanya apakah Allah ada, berarti dia masih bertanya apakah dirinya ada. Ya, kalau ada orang yang masih mengatakan apakah Allah itu ada, berarti dia bertanya apakah dirinya ada. Ini pertanyaan yang tidak masuk akal. Jadi pahami ya. Nah, adanya diri kita, adanya yang kita lihat menunjukkan bahwasannya Allah itu ada. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Penyair Arab kuno mengatakan segala sesuatu ini merupakan tanda. Tanda apa? Tanda yang menunjukkan bahwasannya Allah yang Maha Esa. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, ini sangat penting sekali. Karena Allah lah yang menciptakan seluruh apa yang ada, seluruh yang wujud ini. Allah tidak mensifati dirinya dengan wujud karena Allah adalah al-khaliq, yakni khaliqul wujud, yang mewujudkan apa yang ada, mengadakan apa yang ada. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, seluruh manusia yang masih mengikuti fitrahnya pasti dia akan meyakini segala sesuatu ini ada pencipta. Ada sang maha pencipta, itu pasti. Muslimnya ataupun yang kafirnya. Hanya saja perkaranya dia tahu atau tidak penciptanya itu siapa. Al-Khaliqnya itu siapa. Maka datanglah para nabi dan para rasul memberitahu kita, pencipta kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tahu pencipta kita adalah Allah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah hendaknya kita beribadah kepada Allah semata. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itulah urutannya yang harus kita pahami. Karena percaya akan adanya sang pencipta itu adalah fitrah manusia, fitrah seluruh makhluk. Gak mungkin sesuatu yang kita terangkan kemarin gelas, gak mungkin gelas itu ujuk-ujuk ada. Pasti ada yang membuatnya, pasti ada bahannya, kan demikian. Pasti ada prosesnya. Ya. Gak mungkin kalau kita mengatakan ini gelas dari mana, ujuk-ujuk ada. Ya. Dari mana pabriknya? Enggak ada pabriknya. Pokoknya tiba-tiba merupakan evolusi dari sebuah gelas pecah, kemudian tersimpan 1000 tahun, tiba-tiba jadi seperti ini. Masuk akal gak? Ya gak bisa. Gak ada seperti itu. Allah yang menciptakan semua itu. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka akal kita itu perlu diluruskan, yaitu perlu dibimbing dengan bimbingan ya yang Allah turunkan. Oleh karena itu Allah mengutus nabinya dan rasulnya. Akal ini hanya bisa memahami sampai mana kita ada yang menciptakan. Lalu siapa yang menciptakan? Akal kita enggak nyampe. Karena akal kita tidak lebih besar daripada kelapa. Kan enggak lebih besar. Kepala kita enggak lebih besar dari kelapa. Enggak menjangkau. Maka turunnya nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk memberitahu pencipta kalian itu ya bernama Allah Subhanahu wa taala yang bersifat al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir, yang bersifat ar-Rahman, ar-Rahim, yang bersifat ar-Razzaq, dzul-Quwwatil Matin, diberitahu oleh Allah dan oleh para nabi dan para rasulnya. Setelah diberitahu yang menciptakan kita adalah Allah, maka diperintahkan sembahlah hanya kepada Allah semata. Jangan menyekutukan Allah. Sederhana kan? Sederhana sekali aslinya. Tetapi karena kadang orang itu otaknya sudah dibalik, jungkir balik demikian, akhirnya bingung dia. Sudah tahu dari semenjak lahir pencipta kita adalah Allah, setelah dia belajar berpuluh-puluh tahun ya kepada orang-orang barat sana, pulang ke Indonesia malah mengatakan, kenapa gak sholat? Saya masih mencari eksistensi Tuhan. Allah, saya masih mencari keberadaan Tuhan. Loh, mundur. Ya, masih mendingan kamu TK saja. Ya, masih mencari eksistensi Tuhan, dari mana taunya? Ya. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita ya beriman. Ya, pentingnya kita beriman. Ada perkara yang akal kita enggak nyampai, mata kita terbatas, pendengaran kita tidak mendengarnya. Dan hanya bisa dicapai dengan satu, yaitu al-iman. Al-iman. Ketika mata kita enggak bisa memandang, telinga kita tidak bisa mendengar, tangan kita tidak bisa meraih, akal kita tidak bisa memikirkan, iman itu yang bisa. Percaya dan yakin, selesai. Itulah orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu. Untuk tahu Allah, hanya iman yang bisa. Mata kita belum bisa. Telinga enggak bisa. Akal pikiran enggak mampu. Maka dengan iman itulah kita akan tahu Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan ya Al-Qur'an, beriman dengan rasulnya dan seterusnya. Kemudian tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Dalam Al-Baqarah pula disebutkan tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kita sebelumnya adalah maut, disebut maut artinya ketiadaan. Setelah itu Allah ciptakan kita menjadi sebuah kehidupan di dunia ini. Kemudian itu Allah SWT yumitukum, mematikan lagi. Thumma yuhyikum, kemudian menghidupkan lagi. Nah dari sini kemarin sudah kita terangkan. Kematian terkadang diartikan sebagai ketiadaan, sesuatu yang tidak ada. Kalau orang-orang kafir mendefinisi kematian cuma ini saja. Sehingga ketika kita hidup nanti mati, setelah itu enggak ada apa-apa. Ingat, Allah menyebutkan di sini kematian yang pertama diartikan ketiadaan. Kemudian Allah ciptakan kita ya dalam kehidupan dunia ini. Kemudian Allah matikan kita lagi. Nah, kematian yang kedua ini maknanya bukan seperti kematian yang pertama. Kematian yang kedua ini adalah kematian yang disebut sebagai perpisahan antara ruh dan jasad. Mufaraqatul ruh ya bil jasad. Pisahnya ruh dengan jasad. Pisahnya ruh dengan jasad. Hakikatnya hidup ruh kita. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah pula ya, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau anggap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya. Bahkan mereka itu hidup. Ya. Aingdarabihim yurzaqun. Di sisi Rabb mereka, mereka diberi rezeki oleh Allah. Sehingga orang mati hakikatnya hidup. Hidup apanya? Ruhnya. Karena kematian setelah kehidupan hanyalah kematian jasad, perpisahan antara ruh dan jasad. Sehingga setelah itu Allah ciptakan jasadnya lagi dikembalikan rohnya dan bangkitlah ya nanti di padang mahsyar ya, seperti tumbuhnya satu biji yang disemai kemudian menjadi seperti pohon yang begitu besar. Itulah bangkitnya nanti pada hari kiamat. Sehingga kalau ada yang mengatakan, apa bukti kita akan dibangkitkan pada hari kiamat? Kamu lihat pohon enggak? Iya, itulah seperti itu. Kita akan bangkit. Bermula dari sebuah biji, disemai oleh air di dalam tanah yang subur, kemudian tumbuh besar, itulah bangkitnya kita pada hari kiamat. Nah, sebenarnya semua apa yang ada ini sudah ada tanda. Apa buktinya ada neraka? Nah, tiap hari nyalakan gas, ada api, nah, itu buktinya. Api dunia ini adalah ya sekian bagian dari api neraka jahanam yang itu pun sudah dicelupkan dua kali dalam lautan. Ya, demikian ma'asyiral muslimin. Semua yang apa yang ada di dunia ini sebagai hujjah bahwasanya di akhirat pun akan ada surga dan neraka. Semua keindahan, semua kenikmatan, sesuatu yang hijau, buah-buahan yang nikmat, semua makanan dan minuman itu pertanda adanya surga nanti setelah di akhirat. Ya, setelah kita hidup di dunia di akhirat. Ya. Ya, jelas ya? Ya, jelas. Hanya saja memang otak kita itu perlu diarahkan yang benar menuju iman, menuju keyakinan dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian tadi adalah untuk menguji kalian. Menguji di sini yakhtabir, membuktikan. Menguji bukan berarti Allah tidak tahu tentang kita. Allah Maha tahu, tapi untuk membuktikan Allah itu Maha tahu. Paham ini ya? Ya, jangan dikira Allah perlu menguji berarti Allah tidak tahu, bukan demikian. Allah Maha tahu. Tanpa menguji pun Allah tahu, tetapi Allah akan buktikan Allah itu Maha tahu. Dengan apa? Diuji. Nanti hasilnya akan membuktikan Allah itu Maha tahu. Semua ujian-ujian ini membuktikan apa yang sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi terciptakan. Ya. Ditulisnya takdir-takdir kita 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi membuktikan Allah Maha tahu. Bahkan sudah dituliskan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, baru setelah sekian ribu tahun kita ada di dunia ini. Allah sudah Maha tahu kita hidupnya bagaimana dan nanti matinya ke surga atau neraka. Kita hidup, kita mati untuk membuktikan Allah Maha tahu. Allah Maha berilmu, Allah Maha mentakdirkan. Jangan dibalik. Ya jangan dibalik, saya maksiat juga takdir Allah. Salahkan Allah dong. Na'udzubillah min dzalik. Ini kebalik otaknya. Ya, bahkan ya adanya takdir itu untuk membuktikan Allah Maha tahu. Sehingga ketika kita diciptakan di dunia terbukti apa yang Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ahsanu amala ay khairu amala, sebaik-baiknya amalan. Kama qala Muhammad bin Ajlan wa lam yakul aktsaru amala, tidak dikatakan yang paling banyak amalannya, bukan. Kalau yang paling banyak amalannya, orang Yahudi salatnya lebih banyak dari salatnya kita. Mereka wajib sholat sehari 50 kali. Nah kita baru 5 kali. Kalau yang paling mulia, yang paling banyak, nanti muliaan mereka dibanding kita. Padahal Rasulullah mengatakan, nahnu sabihuna lahikun. Ya kita adalah orang yang datangnya paling terakhir, tapi nanti akan pertama masuk surga. Ya, umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling mulia. Sehingga ma'asyiral muslimin, tidak dikatakan dalam Al-Quran yang paling baik, yang paling banyak amalannya, tapi dikatakan justru yang paling bagus amalannya. Ya. Masih ingat Muhammad bin Ajlan pula dalam kesempatan yang lain disebutkan dalam Jami' Ulumul Hikam oleh Ibnu Rajab ketika menerangkan hadis innamal a'malu binniyat, beliau mengatakan la yakun al-'amalu salihan illa idza istama'a thalathatu umur. Tidaklah akan sebuah amalan itu teranggap saleh, yaitu tidaklah seseorang itu menjadi orang yang saleh sampai terkumpul pada dirinya, pada amalan tersebut, tiga hal. Yang pertama, ayyakuna khalisun lillah. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya adalah at-taqwa. Bertakwa kepada Allah. Makna takwa adalah dia jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Enggak hanya sekedar hati kita ingin mengharapkan ridha Allah, tetapi perbuatan tidak sesuai dengan perintah Allah. Ya, malah justru menerjang larangan-larangan Allah. Maka niat itu dibuktikan dengan takwa. Dan ketakwaan itu akan terbuktikan menjadi sebuah takwa dengan yang ketiga. Apa itu? Muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah. Sebuah amal akan menjadi amal saleh kalau memang niatnya ikhlas, amalannya diperintahkan oleh Allah, dan tata caranya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Salat akan diterima kalau kita ikhlas. Salat apa? Salat yang diperintahkan. Salat lima waktu, salat tahiyatul masjid, salat rawatib, salat malam, kan diperintahkan kan? Dan kaifiahnya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Baru diterima ini amalan salat kita. Ya. Sehingga demikian, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, maka perbaikilah niat kita, kemudian jalanilah perintah Allah dan jauhi larangannya, dan yang keempat, hendaknya dalam menjalani ketakwaan itu kita sesuaikan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya niat, bukan hanya semangat. Pada zaman Rasulullah ada tiga orang yang datang kepada istri Rasul bertanya tentang amalan Rasul, tentang sholatnya Rasul, tentang puasanya Rasul, tentang sholat malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya bagaimana, ya, maka satu orang mengatakan, saya gak akan tidur, mau sholat malam terus. Oh, kalau saya gak mau menikah dengan wanita, gak mau nikah dengan wanita, mau ibadah terus. Yang satunya, saya gak mau apa namanya, mau putus dari puasa, tiap hari puasa terus. Maka mendengar Rasulullah mendengar demikian, keluar dari rumah, ya, fawallahi inni ahsyakum lillahi wa atqakum, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling takwa kepada Allah. Wa inni atazawwaju nisa, tapi aku nikah dengan wanita. Wa inni usalli wa arqud, aku salat malam dan aku tidur. Wa ana asumu wa uftir, aku juga puasa, aku juga tidak puasa. Sehari puasa, sehari tidak, kadang cuma Senin Kamis, terkadang cuma sebulan puasanya cuma 3 kali tok, itu Rasulullah. Ya, kadang puasa, kadang tidak. Bukan satu tahun puasa terus. Bukan gak tidur kemudian cuma sholat malam terus. Atau tidak mau nikah pengennya ibadah terus. Bahkan Rasulullah menikah. Ya, wa ana atazawwaju nisa, aku menikahi wanita. Wa ana asumu wa uftir, aku puasa, aku juga berbuka. Dan wa ana aqumu wa arqud, aku pun sholat malam, aku pun tidur. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak mau mengikuti, mencocoki sunnahku, bukan golonganku. Coba, orang tadi ikhlas gak? Ikhlas, sahabat ya. Yang kedua, tiga orang tadi semangat gak melaksanakan perintah Allah? Yang dilaksanakan itu sholat, puasa, ya, kemudian ibadah terus. Syariat gak? Syariat. Tapi ketika tata caranya tidak sesuai dengan sunnah Rasul, berlebihan, ditolak. Bukan golonganku yang seperti itu. Ya, bukan golonganku. Man raghiba an sunnati falaysa minni, yang enggak senang dengan kebiasaanku, dengan sunnahku, bukan golonganku. Ya, yang ikuti sunnahku, ya nikah, ya ibadah. Ya salat malam, ya tidur. Ya puasa, ya berbuka. Itu yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertengahan, enggak ekstrim dan enggak berkurang kurangan. Nah, itulah enaknya kita menjalankan agama sesuai dengan perintah Rasul. Bahkan kita sendiri seumur hidup segini, apakah ada orang yang secara sempurna melaksanakan seluruh perintah Rasul? Apakah ada orang yang sempurna melaksanakan tata cara seperti sholatnya Rasul? Ada gak? Gak ada. Oleh karena itu Rasulullah mewanti-wanti, jangan ngadang-ngadakan amalan yang tidak ada. Yang sudah ada saja belum tentu kita mampu, belum tentu kita istiqomah. Jangan buat-buat yang lain. Sudah, yang ada dijalankan, yang tidak ada enggak usah dijalanin kalau masalah ibadah. Ya, masalah ibadah demikian. Ya. Inilah tadi yang disebut sebagai amal saleh, terkumpul di dalamnya ikhlas karena Allah, ya, sesuai dengan perintah Allah atau menjauhi larangannya, kemudian tata caranya sesuai dengan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ta'ala wa huwal azizul ghafur, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha perkasa lagi Maha pengampun. Ai huwal azizul azimul mani'ul jannab, dialah Allah yang Maha perkasa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha agung. Dialah Allah yang Maha kuat, dialah Allah yang Maha melindungi segala sesuatu. Wa huwa ma'a dzalika ghafurun liman taba ilaihi wa anaba. Bersamaan dengan demikian, yang Maha perkasa, Maha agung, Maha kuat, dan tidak ada yang bisa melawannya, dialah Allah yang Maha mengampun bagi siapa saja yang mau minta ampun. Akan menerima siapa saja yang mau kembali kepada Allah. Ba'da ma'asahu, setelah dia bermaksiat kepada Allah. Wa khalafa amra, setelah dia menyelisih perintah Allah. Tapi Allah Maha pengampun siapa yang mau bertobat, siapa yang mau kembali. Ya, kullu ibni Adam khata', setiap bani Adam, bani Adam, keturunan Adam itu banyak salah. Banyak salah, semua kita punya dosa. Kalau dicatat seabrek-abrek, ya. Wa khairul khati'ina tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang salah adalah yang mau bertaubat pada Allah. Kalau kita tahu seperti ini, ya kita enggak akan cari-cari kesalahan orang lain. Enggak akan tajassus nyari-nyari ini catat. Ini kesalahan orang apa aja nih? Jadi data. Kemudian untuk kita ceritakan, enggak ada seperti itu. Bahkan catatlah ya kesalahanmu sendiri, dosamu sendiri setiap hari itu berapa? Ya banyak sekali. Ya, enggak sanggup kita muhasabah. Maka banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka in kana ta'ala azizan, huwa ma'a dzalika yaghfiru wa yarhamu wa yafsahu wa yatajawazu. Walaupun Allah Maha perkasa, tetapi Allah juga dalam keadaan demikian, Allah pula Maha pengampun, Maha menyayangi, Maha memaafkan, dan melewatkan dosa-dosa kita. Dilewatkan, tidak dihitung, ya. Bahkan ada 70 ribu golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masing-masing satu orang membawa 70 ribu lagi. Oh, banyak sekali kan? Masya Allah. Ya. Tsumma qala ta'ala alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ay tabqatan ba'da tabqatin. Satu tingkat demi satu tingkat. Wa hal hunna mutawassilat bi ma'na annahunna 'ulwiyat ba'duhunna 'ala ba'din aw mutafassilatun bainahuma khala. Apakah 7 lapis langit ini maknanya itu bertumpuk, bertempelan seperti ini? Apakah di antara satu langit dengan langit yang berikutnya itu ada ruang kosong? Fihi qaulan, ada dua pendapat. Asahuhuma, kata Ibnu Katsir, yang paling sahih yang kedua, bahwasanya antara langit satu dan langit berikutnya ada khala, ada ruang kosong, ruang hampa. Kama dalla 'ala dzalika haditsul Isra, sebagaimana ditunjukkan kisahnya Rasulullah naik ya ke langit, hadis Isra Mi'raj. Itu kan naik dari langit pertama, kemudian di situ ditemui Nabi, langit kedua, dan seterusnya sampai Sidratul Muntaha. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian ya. Itu adalah 7 lapis langit dan bumi, yang sahih adalah antara langit pertama dan kedua itu ada ruang kosong antara langit pertama dan kedua. Dan juga dalam hadis Barra bin Azib tentang kematian seorang mukmin atau seorang kafir, itu masing-masing langit ada pintu-pintunya. Setelah dibukakan, dia akan terbang ya, dibawa ke langit yang kedua, diiringi oleh malaikat-malaikat yang mencium bau wanginya kalau dia mukmin. Kalau dia kafir, ditolak dari pintu yang pertama, kemudian dilemparkan ruhnya ke jasadnya di bumi ya. Itu adalah hadis riwayat Muslim ya, sering kita sampaikan hadis tersebut. Wa qauluhu ta'ala ma tara fi khalqir rahman min tafawut, engkau tidak akan melihat pada ciptaan Allah sesuatu yang lalai, sesuatu yang aib, yang kurang. Bal huwa mustahabun mustawin, bahkan ciptaan Allah itu kuat, kokoh, laisa fihi ikhtilaf, tidak ada saling pertentangan. Wala tanafura, tidak ada saling ya saling menghindar, saling lari ya. Wala mukhalafa, tidak saling berselisih. Wala naqsa, tidak ada kekurangan. Wala aiba, tidak ada kecacatan. Wala khalala, dan tidak ada ya sesuatu yang luput dari ciptaan-ciptaan Allah. Sempurna ciptaan Allah itu. Enggak ada yang kurang. Ya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, farji'il basara hal tara min futur. Silakan lihat lagi, ulangi lagi pandanganmu tadi. Apakah benar-benar ada kekurangan? Unzur ila sama, lihat ke langit. Fata'ammalha, silakan renungi, pandangi, teliti langit tersebut, hal tara fiha aiban? Apakah engkau lihat pada langit tersebut ada kecacatan, wala au naqsan, atau ada kekurangan, au khalal, atau ada celah, au futur, atau ada sesuatu yang tidak kuat di langit tersebut? Ada enggak? Enggak ada. Yang anehnya kadang orang-orang barat yang katanya setiap hari mempelajari astronomi, yang tiap hari kerjaannya mentelengi bintang, dalam keadaan mereka tahu sempurnanya ciptaan Allah di langit, enggak beriman. Rugi enggak? Berpuluh-puluh tahun mereka melihat langit tapi enggak beriman. Kita enggak usah puluh-puluh tahun, sudah dengan nengok aja ke atas, masya Allah langit yang begitu indah. Amanah, kita beriman pada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, sungguh ya maha suci engkau, ya engkau tidak ciptakan langit ini sesuatu yang tidak berguna, bahkan sesuatu yang sempurna dan bermanfaat. Maha suci engkau ya Allah, wa qina adzaban nar, dan lindungilah kami dari azab neraka jahanam. Sunnah kita bangun malam, kita keluar rumah, lihat ke langit, baca ayat tersebut sebagaimana Rasulullah lakukan. Itu adalah tadabburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kan kita diciptakan untuk melihat, untuk merenungi. Ya. Dalam Al-Qur'an yang sering terulang-ulang apa? Ya. Fal yamdulil insanu ila tu'ami. Ya. Lihatlah kepada makananmu. Kemudian lihatlah ya kepada langit. Ya, lihatlah kepada unta, kaifa khuliqat, wa ila sama, ya. Kaifa rufi'at. Lihatlah kepada langit, bagaimana diangkatnya langit. Wa ila jibali kaifa nusibat. Lihatlah kepada gunung, bagaimana ditancapkan gunung tersebut. Wa ila al-ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi tersebut dihamparkan. Kan sangat luar biasa ciptaan Allah itu. Silakan telitilah, silakan lihat, renungilah, tapi ujungnya harus jelas. Apa itu? Kita meyakini Allah Maha Pencipta, Allah satu-satunya yang berhak diibadai, dan kita berlindung kepada Allah dari azab pada neraka jahanam nanti. Nah, itu kan hikmahnya. Ya. Ilmu alam yang kita lihat, yang kita pelajari itu semuanya harus membawa kita untuk beriman kepada Allah, bukan malah mengkritisi. Ini Al-Quran tidak sesuai dengan kemajuan zaman ini, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan mereka katakan kalau sains itu real, kalau apa namanya ilmu pengetahuan itu kenyataan, agama itu takhayul. Katanya agama takhayul ini. Wallah, pada zaman Umar ada orang kayak gini, pukul kepalanya sampai berdarah-darah, diseret keliling pasar. Ya, tapi sayangnya pada zaman sekarang orang kayak gini justru ya dipanggil kemana-mana suruh bicara. Ajib, Allahul Musta'an. Pada zaman Umar dikeliling untuk dipukul kepalanya. Ini orang nih yang gak percaya terhadap ayat-ayat Allah, pukul kepalanya sampai berdarah-darah. Zaman sekarang dikelilingin apa? Supaya ditonton, didengerin ucapannya. Bahaya sekali orang-orang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin, kembalilah kepada iman. Kembalilah kepada iman. Ya. Kemudian berkata Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dhahhak, Tsauri, Sufyan Tsauri dan yang lainnya ketika menafsirkan farji'il basar hal tara min futur ay syuquq. Apakah ada engkau lihat di langit itu celah? Enggak ada. Apakah ada? Enggak ada. Dari Sudi beliau menafsirkan ay min khuruq, apakah langit itu ada yang sobek? Enggak ada. Dari Ibnu Abbas dalam sebagian riwayat yang min futur ay min waha, adakah di langit itu ya bangunan langit itu yang rapuh, yang mau lapuk, yang mau hancur? Enggak ada. Kokoh. Ya. Wa qala Qatadah dan berkata Qatadah, "Ai hal tara khalalan ya ibn Adam? Apakah kamu lihat di langit itu ada celah wahai bani Adam?" Wa quluhu thumma rji'il basara karratain. Kemudian silakan ulangi pandanganmu dua kali. Marratain dua kali. Yang qalib ilaikal basaru khasi'a. Tentunya engkau akan mengembalikan wajahmu dalam keadaan khasi, dalil. Artinya putus asa. Sudah melihat enggak ada. Kalau orang sudah melihat enggak ada, lihat lagi. Ya, enggak ada. Kan kayak gitu. Pandangannya pandangan yang ya enggak ada. Ini pandangan apa ini? Pandangan putus asa, pandangan enggak ada. Pandangan yang lemas gitu ya. Atau saghira kata Qatadah, pandangan yang sekecil ya, enggak ada. Wa huwa hasir qala Ibnu Abbas wa huwa kalil. Kalil itu maknanya tadi hampir sama, yaitu dia putus asa, enggak akan dia dapati apa yang disuruh. Al-hasir kata As-Sudi, Mujahid, Qatadah, al-munqati' min al-i'a. Sudah enggak mau memperhatikan lagi. Sampai udah memang enggak ada. Ya. Wa ma'na al-ayah annaka law kararta al-basara mahma kararta lanqalaba ilaika. Bahwasanya engkau kalau terus ulang pandanganmu, penelitianmu terhadap langit, sungguh engkau itu akan berpaling kepadamu, enggak ada udah. Sehingga percuma puluhan tahun meneliti langit tapi enggak beriman, itu percuma. Kalau dia beriman ya semoga manfaat. Ya. Ai la raja ilaikal basaru khasi'a an ayyara aiban aw khalala. Yaitu pandanganmu akan kembali kepadamu dalam keadaan hina, dalam keadaan enggak melihat adanya celah ataupun kekurangan, kekurangan atau cerah. Wa huwa hasir ay kalil qalin qata'a min al-i'a an kasratit taqarrari, yaitu sudah malas enggak mau lihat lagi karena terus berbolak-balik menelitinya. Wa la yara naqsa, dan tidak melihat adanya kekurangan secuil pun dalam ciptaan Allah, khususnya langit. Wa lam nafa anha fi khalqiha an-naqsa baina kamaliha wa zinatiha. Dan ketika Allah SWT di sini menafikan, meniadakan dari ciptaan Allah itu kekurangan antara kesempurnaan dan hiasannya, sudah sempurna, sudah indah, sudah kuat, sudah kokoh, yang seperti itu Allah masih tambahkan hiasan lagi. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan sungguh benar-benar kami hiasi langit dunia dengan masabih, dengan lentera-lentera. Yaitu dengan bintang-bintang. Wahiyal kawakibul lati wada'at fiha, wudi'at fiha minas sayyarat wassawabit. Yaitu bintang-bintang yang diletakkan di langit, baik itu bintang sayyarat atau bintang sawabit. Masih ingat ya, dulu kita pernah bahas di tafsir ini. Bintang itu menurut ulama falak dulu, ana tidak katakan ilmu astronomi sekarang ya, karena ada beda prinsip antara falak dulu dengan falak zaman sekarang. Ilmu falak dulu mengatakan, membagi yang namanya kawakib itu ada dua. Yang pertama sayyarat yang bisa berputar kesana kemari, yang bisa berjalan. Yang kedua adalah sawabit yang tetap. Bintang yang tetap. Ya. Termasuk yang dikatakan sebagai bintang yang tetap adalah bumi ini. Yang sayyarat itu adalah yang bintang-bintang jatuh itu. Ya. Kemudian bintang ini, bumi ini dikelilingi oleh bintang-bintang juga. yang dianggapnya bintang tersebut, ya ini ibaratnya begini. Kalau ilmu falak dulu itu, bumi itu seperti di tengahnya, kemudian dikelilingi oleh rembulan, matahari dan seterusnya yang akan berkeliling. Ini sederhananya. Sehingga falaknya orang dulu itu lebih sederhana dalam menghitung hari, baik itu qomariyah atau syamsiyah. Bilangan tahun itu bukan, jangan dianggap zaman dulu itu enggak ada kalender ya, ada. Lebih maju daripada kita. Ya. Kalau orang dulu lihat bulan aja udah tahu tanggal, kalau sekarang lihat bulan enggak tanggal. Saya masih ingat nenek saya. Kalau mau lihat tanggal itu lihatnya bulan. Oh, ini tanggal sekian. Ini tanggal sekian. Ini tanggal sekian. Saya diajari ini kalau bulannya seperti ini tanggal sekian, kalau bulan seperti ini tanggal sekian. Itu ilmu falak yang paling gampangnya seperti itu. Nah, kalau digambarkan oleh mereka itu bumi di tengah kemudian dikelilingi oleh bulan, terus ada lagi namanya matahari kalau enggak salah nomor berapa ya? Nomor 3 atau 4. Agak lupa ya. Yang mengelilingi bumi tersebut. Dari situlah dihitung adanya hari ya. Adanya apa namanya? Bulan, adanya tahun, adanya 8 tahunan, adanya 100 tahunan, adanya 1 abad, itu adalah dari hitungan bintang tadi. Kalau matahari mengelilingi bumi berarti 1 hari sekali. Kalau bulan berarti 1 bulan dan seterusnya. Nah, itu perhitungan falak yang sederhana. Kalau zaman sekarang falaknya, astronominya kan agak mumet ya. Karena yang tetap itu adalah apa? Matahari. Ini matahari nih. Matahari. Ini bumi. Ini ada rembulan sini. Jadi bulannya muter, buminya muter lagi. Sudah kayak gitu, ini muter-muter lagi gini lagi. Jadi astronomi sekarang itu ilmu muter-muter. Fisika sekarang muter-muter. Dari SD sampai SMA dikenalin itu saya bingung karena harus muter dulu. Sebentar dulu, saya renung dulu. Bumi ini diputer. Sudah muter, diputeri lagi sama rembulan. Sudah kayak gitu, bumi yang muter diputeri rembulan, muter lagi memuteri matahari. Sudah kayak gitu, mataharinya muter lagi. Wah, waduh, ini gimana? Akhirnya pikiran itu muter-muter enggak tahu ke mana. Benar enggak? Nah, itu. Makanya saya masih bingung sampai sekarang, terus terang. Barangkali ada guru fisika, mohon maaf ya. Aduh. Mohon maaf ini yang guru fisika ya. Saya belum paham itu masalah itu. Tapi kalau falaknya orang dulu sederhana. Ya, pokoknya dibuat matahari itu apa bumi itu ya, satu yang diam kemudian matahari yang mengelilingi bumi itu setiap satu hari. Bukan pakai akal saja, pakai dalil. Karena dalam riwayat Bukhari matahari itu izin kepada Allah sujud di bawah arsy-Nya Allah untuk terbit dari arah timur. Sampai nanti Allah akan perintahkan ya, udlu min haitsu taghrub. Silakan kamu terbit dari arah biasa kamu tenggelam. Itulah hari kiamat. Gitu ya. Ya. Anda tidak mengingkari ilmu fisika sekarang ya? Anda tidak mengingkari, cuma bingung. Ya, bingung. Apakah sayanya memang yang bodoh yang bingung sampai sekarang atau bagaimana, saya juga bingung. Tetapi ketika memahami ilmu falak yang zaman dulu itu lebih gampang, lebih akal itu langsung tek masuk. Oh iya. Karena apa? Secara masuk akal, sekarang kita diam apa muter? Kita diam apa muter? Diam kan? Tapi menurut ilmu fisika itu muter. Muter, ya, menurutnya muter. Tapi kita diam. Kira-kira kalau kita leyeh-leyeh di siang hari menghadap ke matahari, kira-kira kitanya yang muter matahari apa mataharinya muter kita? Matahari terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat. Itu begitulah, wallah alam ya. Yang jelas itu kasat matanya kita. Wong kita juga enggak pernah terbang ke langit kemudian lihat sih bener kayak ngapa sih? Nah, kan kita enggak tahu juga. Ya kan? Jadi, bagaimana? Apa salah nanti fisika? Wallahu a'lam, mungkin bener karena sayanya yang kurang tahu lah. Tapi yang saat ini akal saya itu masuk yaitu cara yang konvensional dulu. Secara dalil juga masuk, disimpulkan oleh para ulama di antara Ibnu Hajar bahwasanya bumi itu yang diam, matahari yang keliling. Itu begitu kata Ibnu Hajar. Sisi pendalilan. Dan itu secara akalnya saya kayaknya lebih paham sih dibanding yang tadi. yang matahari muter dikelilingi oleh rembulan, bareng-bareng muteri matahari. Setelah itu muter-muter lagi mataharinya juga. Begitu ya? Benar enggak, Pak? Benar. Saya pernah diperlihatkan itu apa sih yang ada apa namanya? Ada planet-planetnya itu. Itu sampai bingung sendiri. Ini maksudnya gimana? Ini tak coba putar-putar. Kita pusing sekali di bumi ya. Kita pusing sekali di bumi. Walaupun mereka ada bantahan lagi, itu karena ada begini-begini apalah namanya ya. Silakan yang fisikawan menjelaskan. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya enggak paham-paham itu. Dan pahamnya tadi yang pendalilan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya tentang masalah itu. Bumi diam, matahari yang keliling. Dalilnya tadi, setiap mau terbit izin kepada Allah, sujud sampai Allah izinkan terbit dari arah timur baru terbit. Karena ini kalau di akal enggak masuk akal juga, akalnya manusia. Kan kalau di sini terbit siang, kan Amerika malam. Itulah kalau pakai akal, mumet kepala kita. Tapi kalau pakai dalil, kita beriman saja. Yang namanya matahari itu sujud di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Azan ya? Sampai lupa nih. Sudah azan belum? Belum ya? Wah, fadhil azan. Lupa ini saking asiknya. Nah, demikianlah. Ada bintang yang berjalan dan ada bintang yang diam. Yang berjalan namanya sayyarat, yang diam namanya sawabit. Wa qawluhu ta'ala wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, 'ad ad-dhamiru fi qalihi wa ja'alnaha 'ala jinsil masabih, la 'ala 'ainiha. Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai batu lemparan untuk syaitan. Kata ganti pada hak di sini kembali kepada jenis lenteranya, yaitu jenis bintangnya. Nah, bintang disebut lentera. Karena tadi ada dua jenis. Jenis yang sayyarat dan jenis yang tetap. Nah, maka yang dijadikan batu lemparan adalah yang jenis yang berjalan tadi. Itu jadikan ya. Li'annahu la yarmi bil kawakibi allati fis sama'i bal bi shihabin min duniha. Dikarenakan syaitan itu tidak dilempar dengan bintang yang besar tadi yang ada di langit, bahkan dengan bintang-bintang kecil yang memancarkan api. Atau kalau bahasa fisika komet ya. Ya. Komet atau bintang jatuh. Itu setan lagi tembak tuh. Setan lagi ditembak. Kalau orang-orang yang enggak punya agama, setan lagi ditembak malah doa. Bintang jatuh tuh doa-doa. Aduh, ini bahaya ini. Wong setannya lagi ditembakin, malah dia doa. Wa qad takunu mustamiddatan minha, wallahu a'lam. Karena yang namanya bintang-bintang di langit itu termasuk yang diam tadi, yang kita lihat yang pertama ya bumi atau apa namanya bintang-bintang yang di langit yang jadi petunjuk arah itu mereka diam. Ya. Karena kalau berubah-ubah nanti nggak bisa jadi petunjuk arah. Nah. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa a'tadna lahum 'adzab as-sa'ir, dan kami persiapkan bagi mereka azab dalam neraka sa'ir, ay ja'alna lisyayatin hadzal khizya fid dunya wa a'tadna lahum 'adzab as-sa'ir fil akhirati. Yaitu kami jadikan bagi syaitan kehinaan di dunia dengan dilempari bintang-bintang panas tadi. Dan kami persiapkan bagi mereka azab yang sangat pedih di akhirat kelak nanti. Kama qala ta'ala bi awwalis shafat, sebagaimana Allah berfirman dalam awal surat As-Shafat, inna zayyanas samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib, sesungguhnya kami hiasi langit dunia dengan perhiasan bintang. Wa hifdzan min kulli syaitanin marid, dan sebagai penjagaan dari syaitan-syaitan yang berusaha mencuri. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib, di mana ya mereka senantiasa mencuri-curi pendengaran dari malaikat-malaikat yang ada di langit, ya, yang sedang menyampaikan firman-firman Allah. Ya, karena ketika Allah berfirman, malaikat Jibril mendengar dan menyampaikan kepada malaikat yang lainnya. Nah, mereka nyuri-nyuri. Apa ini yang disampaikan? Karena biasanya terkait masalah takdir. Takdir itu adalah takdir yang yaumiyah, yang setiap hari Allah tentukan. Mereka curi-curi. Apa ini? Curi-curi. Ya. Mereka berusaha mencuri-curi kabar-kabar dari langit, dari berbagai macam penjuru langit. Duhura wa lahum adzabun wasib. Ya, demikian akhirnya mereka pun mendapatkan azab, yaitu dilempar dengan batu, yaitu bintang tadi, yang panas sampai menyala apinya. Illa man khatifal khatfata fa atba'u shihabun thaqib. Kecuali ada jin tersebut yang berhasil mendengar sebersit saja, tapi kemudian dikejar oleh ya bintang yang membara apinya yang lebih besar, yang lebih panas, yang akhirnya memberangus syaitan tersebut. Dan mereka berusaha. Kenapa mereka berusaha sampai gigihnya untuk mencuri-curi kabar dari langit? Untuk apa? Untuk diberitahu kepada dukun-dukun di dunia. Kenapa sih semangat memberi kabar kepada dukun? Karena siapa yang nanti datang kepada dukun, percaya dengan dukun, dia menjadi kafir kepada Allah dan Rasulnya. Setan kan sangat semangat untuk supaya manusia kafir. Dan apa cara singkat untuk menjadi kafir? Datang ke dukun. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man ataka hinan fa sadaqa bima yaqul lam tuqbal salatuhu 40 yawman." Wa fi riwayatin, "Ya faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Barang siapa yang datang ke dukun, dalam riwayat lain tukang ramal, paranormal, dia bertanya sesuatu, dia benarkan, maka minimalnya salatnya akan ditolak 40 hari. Salatnya ditolak 40 hari. Kita yang salat tiap hari 5 waktu aja, ya ada khawatir enggak diterima. Nah, ini orangnya ya sudah malas salat, salatnya sudah ditolak dulu 40 hari. Dalam riwayat lain, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah dianggap kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika syaitan itu tahu datang ke dukun adalah tindakan kekufuran, minimalnya salatnya ditolak 40 hari, bahkan bisa jadi tingkatan kufur, keluar dari Islam, maka syaitan semangat. Cara singkat untuk membuat anak Adam itu kufur kepada Allah adalah dengan apa? Dengan datang ke dukun. Percaya terhadap paranormal, tukang ramal. Jangan heran apa yang dinamakan sebagai ilmu ta'sir, atau dalam bahasa modernnya itu astrologi, itu cara singkat untuk membuat anak Adam itu tertolak sholatnya 40 hari minimalnya, bahkan sampai tingkatan dianggap kufur terhadap syariat Nabi Muhammad SAW. Bahaya ya. Padahal astrologi ini ada di setiap majalah-majalah anak muda kalau zaman dulu. Kalau sekarang masih ada majalah nggak? Nggak ada ya. Ya, di setiap inilah. Kalau anak muda sekarang itu kadang kenalan TTL-nya, tanggal lahirnya. Oh, ini bintangnya kanker. Nah, ini bintangnya serius? Aduh, lupa saya ya. Pokoknya nama-nama seperti itu. Hati-hati ya. Itu adalah ilmu ramal. Itu adalah peninggalan orang-orang kafir terdahulu yang dimodernisasi. Ya, peninggalan orang-orang kafir yang dimodernisasi. Nah, kita baca, kita percaya minimalnya sholatnya ditolak 40 hari, 40 malam. Parahnya bisa dianggap kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kan parah sekali kan, konsekuensinya besar sekali nih. Ya, jangan kita iseng-iseng lah ya. Jangan iseng-iseng, hati-hati. Bahaya yang seperti ini. Ya, sangat sangat berbahaya. Dan jangan merasa kita itu merasa aman. Allah itu berfirman mengenai orang Yahudi, alam tara ilal ladina utul kitab, tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, telah diturunkan manna wa salwa, makanan surga, satu-satunya umat yang diberikan makanan surga, ma'idatan minas sama, hidangan dari surga. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi itu manna wa salma, kalau orang Nasrani ma'idatan minas sama, hidangan dari surga, dikasih oleh Allah. Tapi yang demikian itu yu'minuna bil jibti wattahut, sudah diberi Alkitab tapi masih beriman percaya dengan jibti wattahut. Jibti di sini adalah tukang ramal, tohut adalah setan. Karena tukang ramal dapat dari setan. Anehnya, tahu Quran, bisa baca kitab, percayanya sama dukun. Ada enggak? Banyak. Nah, itu seperti Yahudi. Sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, alam tara ilal ladina utul kitaba yu'minuna bil jibti wattahut. Tidakkah kau lihat kepada orang yang telah diberi Alkitab, bisa baca kitab, bisa baca Quran, bisa tahu hukum, tapi masih percaya terhadap tohut, jibt. Ya, beriman kepada jibt, yaitu tukang ramal dan tohut. Tohut adalah syaitan. Ya. Kan aneh kan? Aneh. Nah itu, lihat penafsirannya demikian. Kisahnya adalah orang Yahudi yang percaya sihir, menggunakan ramalan-ramalan dalam penentuan hukum mereka. Padahal sudah ada kitabullah di situ, Taurat. Tapi ketika mereka berhukum, ada masalah, datangnya ke dukun. Mbah dukun, ya, ini kita ada masalah, bagaimana jalan keluarnya? Aneh. Ada kitabullah, datangnya ke dukun. Itu dulu orang Yahudi. Ya. Dan kita umat Islam, hati-hati, jangan sampai seperti mereka. Sudah ada kitabullah, ada sunnah Rasulullah, kita tahu. Ya, giliran mau nyalon, datangnya ke dukun. Udah nyalon, paling nyalon RT lagi, datangnya ke dukun. Allahu Akbar. Bahaya ini yang seperti ini. Ya, hati-hati lah ya. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita niru orang-orang Yahudi. Sudah jelas. Kalau pengen minta, pengen jadi RT, doa kepada Allah. Ya. Jangan datang kepada dukun. Saya pernah menasihati seorang yang ingin, ya, ingin jabatan kemudian melakukan seperti itu. Mereka meyakininya bukan sebagai syaitan, meyakininya itu sebagai malaikat. Anda tanya, malaikat apa itu? Malaikat daru. Tahu? Nah, yang senang klinik paham nih. Paham gak? Nah, kaget. Oh, malaikat daru? Malaikat dari mana itu? Malaikat dari Jawa mungkin ini ya. Allahu Akbar. Malaikat daru. Bentuknya kayak apa? Saya lihat bentuknya itu seperti macan yang bersinar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenyataan, itu ceritanya dia. Ceritanya dia. Artinya, ya dia percaya dengan seperti itu. Kalau dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun sebenarnya gak boleh minta kekuasaan. Ya Rasulullah SAW bersabda, فَوَاللَّهِ لَا نُوَلِّ هَذَا الْأَمْرَ عَلَى مَنْ سَأَلَهُ أَوْ خَرَسَ عَلَيْهِ. Demi Allah, aku tidak akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang minta jadi penguasa atau semangat untuk mendapatkannya. Rasulullah gak akan kasih. Ya, akan kasih. Para sahabat dikasih aja pada menghindar, karena tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Ya. Apakah kita bisa memastikan seluruh rakyat kita itu sholat? Padahal awalu mayus alubihil abdu yaumal qiyamah sholat. Pertama kali yang akan ditanya pada seorang hamba, pada seorang pemimpin adalah sholat rakyatnya, sholat dirinya dan rakyatnya. Udah perintahkan sholat belum? Kita itu akan ditanya sholatnya kita, sholatnya istrinya, sholat anak-anak kita. Kalau kita penguasa, ya sholatnya rakyatnya akan ditanya. Kenapa itu masjid gak ada azannya? Kira gak ditanya? Ditanya. Pertama kali yang akan ditanya sholatnya. Dan pertama kali yang akan diperkarakan di hadapan Allah ad-dima, darah. Ini kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak usah minta-mintalah. Ya, enggak usah. Kita ibadah saja. Allah berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat. Negeri akhirat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian dan kerusakan. Ditafsirkan oleh para ulama, silakan dilihat. Ketinggian di sini, negeri akhirat diperuntukkan bagi orang-orang yang mengejar jabatan, tidak diperuntukkan untuk orang yang mengejar jabatan atau menginginkan dengan jabatan tadi kerusakan di muka bumi. Pengen menjabat karena pengen korupsi. Pengen menjabat karena ingin menguasai ini, ingin itu. Itu negeri akhirat tidak diperuntukkan untuk orang-orang seperti itu. Sehingga para ulama salaf menghindar. Walaupun ya, kalau memang sudah ya ta'ayyan alaihi, sudah fardu ain atasnya, ya dia terima, tapi dengan penuh tanggung jawab dan tidak pernah meminta. Enggak, begitu. Apakah Abu Bakar meminta? Tidak. Umar enggak. Utsman tidak meminta. Ali tidak meminta radhiyallahu anhum. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak meminta. Itu semuanya dibaiat hasil musyawarah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Lalu bagaimana seorang sahabat yang masuk Islam kemudian membawa Islam satu kampungnya, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah ij'alni imamahum, ya Allah, ya Rasulullah, jadikan aku imam mereka. Anta imamuhum, kamu imamnya. Kenapa dia minta? Yang lain baru masuk Islam. Masa orang baru masuk Islam suruh ngimami, dia yang lama enggak ngimami? Maka kan izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya jadi imam mereka, imam salatnya. Karena memang tidak ada yang bisa kecuali dia, dia minta. Karena yang lain baru masuk Islam. Monggo, kata Rasulullah, kamu jadi imamnya mereka. Begitu ya. Dari sini memang ada perincian. Seorang yang ketika melihat di negeri tersebut tidak ada yang bisa kecuali dia, dia bisa mengajukan diri. Seperti Nabi Yusuf. Ij'alni khazainal ardi inni hafidun alim. Kepada raja, jadikan aku bendahara negara ini karena aku orang yang bisa menjaga amanat dan orang yang berilmu. Nabi Yusuf minta enggak? Karena yang bisa kasih solusi cuma beliau. Kalau di sini yang lebih pintar dari kita banyak apa? Sedikit. Saya yakin yang lebih pintar dari saya banyak sekali. Ya? Banyak. Begitu ya. Sehingga enggak usahlah kita tanggung jawab terhadap ibadah kita. Ada pemimpin, kita taati saja. Ya, enggak usah merongrong karena kita jadi ingin jadi. Enggak usah meminta juga. Karena rupanya tadi salah satu sebabnya seorang itu bisa mendapatkan neraka jahanam karena minta jadi pemimpin. Sahabat Abu Dzar. Sahabat ya, sahabatnya. Enggak boleh menjadi wali anak yatim. Ya Abu Dzar, la tuwalli ala yatimin. Wahai Abu Dzar, jangan kamu menjadi wali anak yatim. Kenapa? Padahal menyantuni anak yatim keutamaan besar enggak? Besar enggak? Tapi beliau dilarang. Fa innaka dhaif, karena kamu orang yang lemah. Enggak bisa memanajemen itu uang anak yatim, malah kamu makan nanti uang anak yatim. Ya. Jadi Rasulullah, fa innaka dhaif, kamu lemah, jangan. Begitu ya. Padahal sahabat Abu Dzar termasuk sahabat yang sangat zuhud, paling hati-hati terhadap harta. Sampai beliau tidak mau menyimpan harta dalam waktu satu malam. Beliau berpendapat uang itu tidak boleh disimpan di malam hari. Si diapain? Sedekahkan. Besok ya tinggal kerja lagi, selesai. Itu satu-satunya sahabat ini. Ya, yang dikatakan Rasulullah furada, sahabat yang bersendirian. Wa mata furadan, dan dia akan meninggal dalam keadaan sendirian. Ya. Itu sangat berhati-hati kan terhadap perkara yang haram. Itu saja Rasulullah, jangan kamu jadi wali anak yatim. Kenapa? Kamu lemah dalam memanajemen uang tadi. Hati-hati. Kalau kita lemah, salah, malah jadi dosa kan. Bagi yang kuat, yang mampu, silakan. Ya. Untuk menjadi walinya anak yatim. Ini masalah wali. Ya, mengatur keuangan anak yatim yang miliknya dia yang belum balik. Tapi kalau menyantuni, ya kita santuni. ya, kita santuni anak yatim, kita berikan harta kepada anak yatim. Tapi untuk memanajemen hartanya anak yatim, hati-hati. Kalau kita tidak mampu, angkat tangan. Jangan. Khawatir kita makan harta anak yatim, dosanya luar biasa. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya, wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.